Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Naam. At-tartib bain al-adillah. Baik. At-tartibu bain al-adillah, urutan di antara dalil-dalil. Nah, bagaimana kita mengurutkan yang mana yang didahulukan atas yang lain, begitu maksudnya. Kata Syekh, "Idza ittafaqatil adillatus sabiqatu," apabila sepakat dalil-dalil yang telah lewat, yaitu Al-Kitabu, Al-Quran, Was-Sunnatu, Hadith-Hadith, Wal-Ijma'u, Ijma' konsensus ulama, konsensus ulama, kesepakatan ulama, ittifaq ulama, Wal-Qiyas, Qiyas analogi. Ini empat dalil, ya, yang telah kita lewati penjelasannya. Jika dalil-dalil ini semuanya sepakat ala hukmin atas suatu hukum, awin farada bihi ahaduha, atau bersendirian dengan hukum itu, infarada bi, yakni infarada bi hukmin ahaduha, bersendirian dengan satu hukum salah satu dari dalil-dalil itu, ya, min ghairi mu'aridin, tanpa ada mu'arid, tanpa ada yang membantahnya dari dalil yang lain, wajib isbatuhu, wajib ditetapkan. Artinya ada dua, kan? Berarti maksud saya di sini ada dua. Pertama, dalil-dalil itu semuanya menunjukkan hukum tersebut. Ada satu hukum, hukum itu ditunjukkan oleh seluruh dalil yang ada. Al-Quran menunjukkan hukum itu. As-Sunnah, ada hadis yang sahih juga menunjukkan hukum itu. Terjadi juga ijma', ya, konsensus di antara ulama, kesepakatan atas hukum itu. Secara kias juga, ya, menunjukkan kebenaran hukum itu, mendukung, ya. Ya, karena kias di sini hanya pendukung, ya, karena sudah jelas dalilnya Al-Qur'an Sunnah dan sudah ijma', kias juga mendukung. Yang jelas maksudnya bahwa empat dalil ini semuanya menunjukkan hukum yang sama. Ini jelas, kan? Wajib isbatuhu, wajib ditetapkan. Nah. Yang kedua, yang beliau mengatakan aw in farada bi ahaduha min ghairi mu'arid, atau hukum itu hanya ditunjukkan oleh salah satu dari dalil-dalil itu tanpa ada mu'arid, tanpa ada dalil lain yang membantahnya, yang bertentangan dengannya. Apakah misalkan ada ayat yang menunjukkan hukum itu meskipun tidak ada hadis, tidak ada ijma' yang dinukil, ya, misalkan begitu. Atau, ya, ada hadis yang menunjukkan hukum itu tapi tidak ada ayatnya, tapi ada hadisnya, tidak ada juga ijma' yang dinukil. Nah, atau ada ijma' yang dinukil dan kita tidak tahu dalilnya dari ayat Al-Quran atau sunnah nabawiyah. Meskipun kita telah belajar, kan? Bagaimana kata siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak ada satupun ijma kecuali mesti ada dasar dasar hukumnya, ada dalilnya. Dari Al-Quran dan sunnah, hanya saja kekurangan ilmu kita yang membuat kita tidak tahu. Keterbatasan ilmu kita membuat kita tidak tahu. Tapi sebenarnya ada, hakikatnya ada. Atau tidak, kita tidak menemukan ayat atau hadis atau ijma' menunjukkan hukum itu, tetapi ya, kias, katakan misalkan kias jali, kias yang jelas, ya, yang illatnya berdasarkan nas, ya, atau dipastikan tidak ada perbedaan antara al-far dengan al-asal dalam kias itu, rukun-rukunnya terpenuhi semua secara jelas, kias itu kias yang sah, ya, kiasun mu'tabar, kiasun sahih, kias yang diperhitungkan yang sahih, ya. Meskipun kita tidak punya ijma' dalam hal itu, tidak ada hadis atau ayat yang kita ketahui menunjukkan hukum itu, maka wajib isbat, wajib ditetapkan. Seperti tidak ada mu'arid, tidak ada dalil lain yang menyelisihinya, yang bertentang dengannya, yang membantahnya. Baik, begitu maksudnya. Jadi kedudukan empat dalil yang disebutkan ini bisa saja berdiri sendiri. Nah, artinya salah satunya sudah ditemukan untuk satu hukum, maka kita ikuti. Asal tidak ada mu'arid. Dipahami ya? Nah. Termasuk qiyas. Jika terpaksa kita menggunakan qiyas apabila sudah tidak ada dalil kita temukan. Kan begitu. Supaya kita lewati. Ya. Kalam Asy-Syafi'i al-qiyasu ka madza? Ka aklil maitah. Seperti makan bangkai, ya. Yustamadu inda darurah, hanya digunakan, difungsikan saat darurat. Sudah tidak dapat dalil dari ayat Al-Qur'an, dari sunnah, ya, tidak ada ijma' yang diketahui, maka terpaksa mengkias. Yang penting kiasnya kias yang mu'tabar, kias yang sahih. Baik. Nah, ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh. Kemudian permasalahan muncul, problem muncul ketika terjadi ta'arud. Terjadi apa? Ta'arud. Pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Sebaiknya yang telah kita lewati pada bab sebelumnya. Nah, kata Syekh, Iqra wa in. Nah, sudah tadi ya. Apabila terjadi ta'arud, pertentangan antara adillah, dalil-dalil tersebut, satu dengan yang lainnya. Ya. Wa amkan al-jam'u, dan memungkinkan untuk melakukan metode al-jam'u, memadukan, mengkompromikan. Ya. Wajab al-jam'u, wajib menempuh metode al-jam'u. Limadha? Li'anna i'mala dalilain awla khairun min ihmali ahadihima, karena mengamalkan dua dalil lebih baik daripada mengabaikan salah satunya. Wa in lam yumkinil jam'u umila bin naskhi, apabila tidak mungkinkan metode al-jam' maka diamalkan metode an-naskh, terjadi penghapusan hukum. Al-mutaakhir huwa an-nasikh wal mutaqaddim wal mansukh, yang datang belakangan itu yang nasikh, itu yang menghapus sebelumnya, itu yang berlaku. Sedangkan yang lebih dulu sudah dianggap mansukh, dianggap terhapus. In tammat syurutu, jika sempurna syarat-syaratnya, di antaranya ulimat tarikh, kan diketahui tarikh, ya. Tidak bisa hanya dengan zon, dengan dugaan. Wa in lam yumkinin naskhu, apabila tidak memungkinkan metode naskh, wajib at-tarjih, wajib menempuh metode at-tarjih. Ya, salah satunya dianggap lebih kuat daripada yang lain, sehingga yang rajih itu yang diamalkan, yang marju ditinggalkan. Dengan syarat apa? Idza kana hunaka murajjihun, apabila di sana memang ada murajjih, ada sisi-sisi tarjih, sebenarnya nanti kita lewati. Baik. Nah, sisi-sisi tarjih ini sekarang yang dijelaskan. Nah, fayurajjahu minal kitab wa sunnah, ikra. Tayyib. Maka diterjih dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang pertama, An-Nafsu al-Zahiri. An-Nafs, ya, diterjih atas Al-Zahir. Jadi kita mengamalkan An-Nafs dan meninggalkan Al-Zahir. Masih ingat An-Nafs? An-Nafs huwalladhi yadullu ala ma'nan wahidin sharih wa la yahtamilu ma'nan akhar. Ya kan? Nafs itu adalah yang gamblang, ya, sharihun fi ma'nah, yadullu ala ma'nan wahid wa la yahtamilu ghairah. Jelas, gamblang menunjukkan maknanya, yaitu satu makna dan tidak ada kemungkinan makna lain. Ya kan? Al-Zahir sudah kita lewati. Ma dalla binafsihi ala madha ala maknan rajih mahtimali mahtimali madha mahtimali ghairi, yani maknan akhar marjuh. Al-Zahir yani makna yang tampak, makna yang tampak pertama kali, ya, dari dalil yang dianggap lebih kuat, meskipun masih ada kemungkinan makna yang lain. Masih tersisa ada kemungkinan makna lain. Nah. Jadi dia tidak sharih sebagai suatu nafs yang hanya menunjukkan satu makna secara jelas. Tidak. Tetapi hanya, ya, disimpulkan makna yang tampak pertama kali, yang lebih tampak daripada yang lainnya, yang itu dianggap lebih kuat daripada makna yang lain yang jauh dan tersembunyi. Nah, itu Al-Zahir. Jadi jelas An-Nas didahulukan. Jadi ketika kita mendapati misalkan ada suatu hukum dan dipermasalahkan, di hadapan kita ada hadis. Hadis ini nafsun fil masalah. Merupakan nafs dalam masalah itu. Jelas-jelas menunjukkan hukum itu. Tidak ada kemungkinan makna lain. Di sana ada hadis yang lain berkemungkinan makna ini dan itu. Zahir, ya, zahir dari hadis itu yang tampak kuat dari makna hadis itu menunjukkan hukum yang berbeda dengan nas. Paham? Zahir, lahiriah, makna yang tampak lebih kuat dari hadis itu bertentangan dengan nas. Tapi kan ada kemungkinan makna lain. Nah, sekarang yang mana yang kita dahulukan? Nas yang jelas-jelas menunjukkan hukum ini tanpa ada kemungkinan makna lain, atau al-zahir yang masih ada kemungkinan makna lain? Didahulukan an-nas al-zahir. Ini, ya, yang pertama. Kita tarjih an-nas al-zahir. Yang kedua, wal-zahiru al-mu'awwal. Kita mentarjih al-zahir atas al-mu'awwal. Makna yang tampak pertama kali yang kita anggap lebih kuat, yang merupakan lahiriah dari, ya, dari dalil itu lebih kita dahulukan daripada al-mu'awwal, hasil penakwilan. Hasil penakwilan al-mu'awwal adalah apa? Penakwilan keluar dari makna zahir, kan begitu. Keluar dari makna zahir. Baik. Ini makna zahir, lahiriah hadis. Inilah makna yang tampak pertama kali, ini yang lebih kuat. Adapun makna yang lainnya ini makna yang tersembunyi, ya, yang jauh, ya. Dan itu merupakan penakwilan. Nah, mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan al-zahir. Nah, daripada al-mu'awwal, daripada al-mu'awwal, hasil penakwilan. Jelas? Nah. Kemudian dan al-mu'awwal juga dimuraja kembali ke sana pembahasannya. Kemudian yang ketiga, wal mantuqu 'ala al-mafhum. Didahulukan al-mantuq atas al-mafhum. Al-mantuk adalah apa? Pendalilan secara apa? Secara tersurat. Nah, jadi hukum yang tersurat pada dalil. Nah, memang tersurat demikian. Mantuknya, bunyinya, teksnya, ya, memang menyatakan demikian. Termaktub, tersurat secara tekstual, itu hukumnya. Itu didahulukan tentunya atas al-mafhum, hukum yang dipetik berdasarkan pendalilan secara tersirat. Hukum itu hanya disiratkan oleh hadis, bahwa hadis ini menyiratkan, tidak tersurat di hadis, tidak termaktub di hadis secara tekstual, tidak, tapi ya difahami hadis itu menyiratkan, ya, menyiratkan makna tersebut. Nah, tentunya yang tersurat lebih kuat daripada yang tersirat. Baik. Nah, ini tersisa wal musbitu 'ala an-nafi. Naam. Ini kita pelajari besok insyaallah. Nanti kita bahas. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum.